Mitra Bisnis, apa yang membuat sebuah kepemimpinan itu menjadi sukses atau kepemimpinan itu menjadi gagal? Salah satu kunci yang menarik adalah orang-orang atau pemimpin-pemimpin yang gagal selalu menganggap bahwa kepemimpinan itu sebuah hak, sebuah jabatan, sebuah anugerah, sebuah kekuasaan yang harus dia pakai. Tetapi pemimpin-pemimpin yang sukses selalu menganggap bahwa kepemimpinan itu sebuah tanggung jawab, sebuah kewajiban, sebuah beban, sebuah mandat yang diberikan oleh pengikut-pengikutnya kepada dia untuk membantu mereka semua mencapai masa depan yang lebih baik. Kalau kita lihat, sebenarnya bagaimana mental attitude kita ketika kita berada pada jabatan pemimpin? Ya, bisa supervisor, bisa manager, bisa apapun. Kalau kita melihat ini sebuah kesempatan untuk mengeksploitasi, kesempatan untuk memerintah orang, maka biasanya terjadilah kegagalan dalam kepemimpinan itu. Tetapi kalau kita mau merendahkan diri dan melakukan serving atau pelayanan kepada bawahan kita untuk membantu mereka mencapai mimpi-mimpi mereka dan membantu semua orang termasuk dirinya sendiri untuk mensukseskan perusahaan atau enterprise yang dia pimpin atau divisi yang dia pimpin atau kelompok yang harus dia majukan dan menganggap bahwa kepemimpinan itu adalah sebuah beban, tanggung jawab, mandat dan sesuatu yang harus dia lakukan untuk mencapai tujuan bersama, maka pemimpin itu akan menjadi sukses. Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom, sukses selalu untuk Anda.